kau yang pertama kali. Engkau yang memiliki diriku, cintaku dan hatiku. Desember yang penuh kenangan, teringat tutur katamu, membuat diriku terbuai di dalam mimpi yang indah. Desember yang telah berlalu, ku berjanji kepada diriku, cintaku tak akan pudar. Walaupun engkau telah pergi, tiada salah kau dan aku. Desember yang telah berlalu, ku berjanji pada diriku, cintaku tak akan pudar. Walaupun engkau telah pergi, tiada salah kau dan aku. Ku berjanji pada diriku, cintaku tak akan pudar. Walaupun engkau telah pergi, tiada salah kau dan aku. Ku berjanji pada diriku, cintaku tak akan pudar. Walaupun engkau telah pergi, tiada salah kau dan aku. Ku berjanji.